pernah merasa betapa menyiksa kehilanganmu. Kau tak terganti, kau yang selalu ku nanti. Takkan ku lepas lagi, pegang tanganku bersama jatuh cinta. Kali kedua pada yang sama. Jika senyummu saja bisa mencuri detak jantungku, seluruh hatiku. Cukup sekali saja, aku pernah merasa betapa menyiksa kehilanganmu. Kau tak terganti, kau yang selalu ku nanti. Takkan ku lepas lagi, pegang tanganku bersama jatuh cinta. Kali kedua pada yang sama. Kedua kali kita bersama lagi.